Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan hukuman pencurian. Telah kita jelaskan bahwasanya hukuman pencurian adalah dipotong tangannya. Tentunya dalam menetapkan hukuman potong tangan ini tidak sembarangan. Akan tetapi ada beberapa syarat-syarat yang wajib untuk diperhatikan. Ya. Telah kita jelaskan enam syarat dari sembilan syarat yang disebutkan dalam kitab ini. Apa yang pertama syaratnya? Mengambil hartanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, ya. Yang kedua, pencuri mukallaf, baligh dan juga berakal. Yang ketiga, dia melakukannya dengan apa? Keinginan sendiri, ya. Bukan dikarenakan dipaksa. Yang keempat, dia mengetahui tentang haramnya pencurian tersebut. Dan yang kelima, harta yang dicuri adalah harta yang terhormat, yang dimuliakan. Ya. Adapun harta yang tidak ada kehormatan padanya, seperti barang-barang yang diharamkan, ya, khamar misalkan, babi, bangkai, atau alat-alat musik. Nah, ya, maka tidak ditetapkan hukuman potong tangan. Yang keenam, apa syaratnya? Harta yang sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya? Seperempat dinar atau 3 dirham perak. Ya. Kita lihat berapa sebenarnya? Berapa satu dinar? Perjutaan satu dinar. Yakin? Ya. Yeah. Dipastikan kalau 4 juta, ya berarti 1/4 1 juta. Ini minimalnya. Ya. Ini kalau 1 dinar 4 juta. Nah, berarti 1/4 dinarnya itu kurang lebih 1 juta. Ya. Ini minimal nilai harta yang dicuri yang ditetapkan padanya hukuman potong tangan. Nah, adapun kurang dari yang disebutkan tadi, kurang dari 1/4 dinar atau kurang dari 3 dirham, ya, tidak ditetapkan hukuman potong tangan. Rasulullah mengatakan, لا تقطع يد السالك إلا في ربع دينار فصاعدا. Tidak dipotong tangan orang yang membunuh, orang yang mencuri kecuali pada 4 dinar atau lebih. Kalau mencuri yang nilainya kecil, nah, mencuri misalkan bolpoin, mencuri yang nilainya kecil, nah, makanan misalkan yang nilainya kecil, atau mungkin buah-buahan yang jumlahnya sedikit dan kecil, nah, yang jelas kalau nilainya di bawah 1/4 dinar tidak ditetapkan hukuman potong tangan. Yang ketujuh, apa syaratnya? Harta yang dicuri berada pada tempat penyimpanan harta. Adapun kalau harta yang dicurinya bergeletakan, terbuka, tidak disimpan di tempat penyimpanan harta, maka tidak ditetapkan hukum potong tangan. Nah, tapi kalau disimpan di tempat penyimpanan, baik lemari misalkan, perangkas atau misalnya, kemudian diambil dari tempat penyimpanannya tersebut, maka ini masuk ke dalam hukuman potong tangan. Nah, yang kedelapan, atantafiya as-subhatu anissarik. Tidak ada subhat dari orang yang mencuri. Nah, penafikan subhat dari orang yang mencuri. Fa in kana lahu subhah, kalau seandainya si pencuri ini memiliki subhat bima sariqa fala qat'a alaih, kalau memiliki subhat terhadap barang yang dicurinya, maka tidak ada hukuman potong tangan. Fa innal hudud tudra'u bisyubhat, dikarenakan al-hudud, hukuman-hukuman itu dihilangkan dengan adanya subhat. Nggak jelas, samar. Mungkin saja si pencuri itu menganggap barang miliknya, tapi ada pada orang lain. Dengan tanda-tanda atau bukti-bukti barang tersebut, dia memiliki praduga kuat itu barang miliknya. Kemudian dia misalkan mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi dari tangan orang lain. Nah, ini dikala subhat. Tersamarkan tentang keadaan barang tersebut. Dia menganggap itu barang miliknya. Mungkin dengan ciri-ciri yang ada pada barang tersebut. Tapi kenyataannya, barang itu ada pada orang lain. Dan dia mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi, misalkan. Nah, ini ada subhat. Sehingga kalau kondisi seperti ini, tidak ditetapkan hukuman potong tangan. Fala qat'a 'ala man sariqa min mali abi. Itu juga tidak ada hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri harta bapaknya. Wa kada man sariqa min mali ibnihi. Begitu juga yang mencuri dari harta anaknya. Li'anna nafaqata kulli minhuma tajibu fi mal akhar. Dikarenakan nafkah setiap salah satu di antara keduanya wajib pada harta yang lainnya. Ayah misalkan, wajib dia menafkahi anaknya. Begitu juga anak wajib menafkahi ayahnya atau orang tuanya yang membutuhkan. Sehingga ketika ayah atau orang tua mencuri harta anaknya, atau sebaliknya, anak mencuri harta orang tuanya, tidak ditetapkan hukuman potong tangan. Nah, ya, ini pun masuk ke dalam perkara yang subhat. Ya. Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abik. Nah, engkau dan hartamu milik ayahmu. Ya. Sehingga mungkin sebagian ayah ini beranggapan boleh mengambil harta anaknya berapapun. Ya. Walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Nah, atau begitu sebaliknya. Anak beranggapan boleh mengambil harta orang tuanya. Walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Dengan anggapan orang tua wajib menafkahi anaknya. Ya. Nah, semacam ini masuk ke dalam yang ada syubhat padanya. Nah, sementara syarat ditetapkannya hukuman potong tangan bagi yang mencuri ternafikan syubhat bagi orang yang mencuri. Nah, contoh yang lainnya, wala yuqta'u syarik bisarikati min malin lahu fi mafihi syirkun. Dan juga tangan pencuri tidak dipotong disebabkan mencuri dari harta atau saham syarikat yang ada padanya. Maaf, la yuqta'u syarik bisarikati min malin lahu fihi syirkun. Nah, orang yang berserikat, syarik, serikat jadi potong tangannya dikarenakan mencuri, nah, harta atau saham yang dia memiliki serikat padanya. Ya. Ini contoh yang lain. Si A dan si B misalkan dia berserikat. Nah, berserikat dalam memiliki suatu barang, ya, baik itu tanah, rumah, atau semisalnya. Nah, kemudian si serikat ini, ya, dia mencuri, ya, harta temannya, ya, yang berserikat padanya. Mengambil misalkan bagian temannya yang mana harta tersebut berserikat dan dia punya saham dalam harta tersebut. Ya, ini pun masuk ke dalam kategori syubhat. Ya. Wa kada kullu man lahu istihqaqu fi mal fa akhadha minhu. Begitu juga setiap orang yang memiliki hak dalam suatu harta kemudian dia mengambilnya. Fala qat'a alaihi. Maka tidak dipotong tangannya. Lakin yu'addabu wa yaruddu wa yuraddu ma akhada. Akan tapi dia diberikan pelajaran. Ya. Dan dikembalikan apa yang dia ambil. Adapun hukum potong tangan tidak diberlakukan kepadanya. Tentunya ini juga termasuk di antara bentuk kezaliman, pencurian. Ya. Nah, ya, termasuk pencurian, maka yang semacam ini, ya, yu'adzab. Nah, yu'adzab diberikan pelajaran dan juga hendaklah harta tersebut yang diambilnya dikembalikan. Nah, anak misalkan mencuri harta orang tua. Ya namanya mencuri kan jelek. Walaupun orang tua wajib menafkahi anaknya, tapi anak tidak boleh mencuri harta orang tuanya. Nah, ya. Atau mungkin ayah mencuri harta anaknya, ini pun tidak boleh. Nah, beda halnya kalau seandainya istri mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, pada asalnya tidak boleh ini pun. Ya. Kecuali kalau si suami tidak menafkahi yang layak kepada istrinya. Padahal suami mampu ya, untuk menafkahi yang layak kepada istrinya, tapi tidak menafkahi dengan layak. Ya, maka si istri boleh mengambil harta suaminya walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Ya, tentunya sesuai dengan kebutuhannya dalam masalah nafkah. Nah, tidak sampai berlebih-lebihan semua harta suami diambil semuanya. Sesuai dengan nafkah yang dibutuhkan. Nah, Rasulullah mengatakan, hudi ma yakfiki wa waladik bil ma'ruf. Ya, ambillah. Nah, apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu dalam masalah nafkah dengan cara yang baik. Ya, ini kalau suaminya bakhil, tidak mau menafkahi istrinya padahal ada kemampuan ya, untuk menafkahinya. Maka istri boleh mengambil harta suami walaupun tanpa sepengetahuannya, hanya sesuai dengan kebutuhan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Nah, yang kesembilan, antasbuta syariqah indal hakim. Ya. Ditetapkan pencurian di sisi hakim. Imma bisyahadati adlain. Apakah dengan persaksian dua orang saksi, au bi ikrari sariq, atau dengan pengakuan si pencuri. Nah, ini dalam menetapkan hukuman potong tangan. Ya. Apakah dengan dua orang saksi yang adil, si fulan mencuri. Nah, atau dengan pengakuan si pencuri. Li'umumi qali ta'ala wastashhidu shahidaini min rijalikum. Berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di antara laki-laki kalian. Nah. Wa amal iqrar fali'anna al-insana ghairu muttahamin fil iqrar ala nafsihi bil idrari biha. Adapun dengan pengakuan, sesungguhnya seorang itu tidak dicurigai. Ya. Dalam pengakuan terhadap dirinya, ya, yang bisa menyebabkan atau kemudorotan dengan mengakuinya. Nah, ya, dicurigai seorang kan, jarang yang dia ngaku saya mencuri, nah, atau saya membunuh, saya berzina. Ya, keumuman orang itu menyembunyikan perkara-perkara tersebut. Ya. Nah, apalagi kalau seandainya dia tidak melakukan itu semuanya. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh. Ya. Tentunya tidak akan mengaku sama sekali. Dia tidak melakukan kok. Nah, bahkan orang yang melakukan saja, ya, kebanyakan dia menyembunyikan perbuatannya tersebut. Tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Kenapa dikatakan? Ya, ini bisa bermudarat bagi dirinya. Ya, mendapatkan hukuman misalkan. Nah, atau dihinakan di tengah-tengah masyarakat dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika seorang mengakui suatu tindak kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran, ya, maka ini ghairu muttaham fil iqrar, tidak dicurigai dalam pengakuannya. Ya, dia berani mengaku menunjukkan bahwa dia benar-benar melakukannya. Nah, ya, orang yang melakukan saja tadi kita sebutkan, banyak yang tidak mau mengakui. Ya, ketika seorang mengakui, nah, dirinya melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ini menunjukkan bahwa dia benar-benar melakukannya. Ya. Yang ke-10. Ayu talabal masyruk minhu bimalihi. Uh, ayu talab al-masruk minhu bimalihi. Korban menuntut barang yang dicuri tersebut, nah, dengan hartanya. Li'anna al-mala yubahu bil badli wal ibahah. Ya. Dikarenakan harta ini dibolehkan dengan memberikan dan juga membolehkannya untuk menggunakan harta tersebut. Nah, fayuhtamalu ibahatu sahibihi lahu. Yang dimungkinkan pemiliknya membolehkan harta tersebut kepada orang yang mencuri. Au idnuhu bidukhuli hizzihi. Atau ada izin dari si pemilik untuk masuk kepada kepemilikan harta orang yang mencuri. Au ghairu dhalika mimma yaskutul had. Atau lain sebagainya dari perkara-perkara yang bisa menggugurkan hukuman tersebut. Jadi syaratnya, kalau si yang dicuri menuntut, korban menuntut, untuk dikembalikan hartanya. Nah, adapun kalau si korban dia membolehkan, dengan cara memberikan atau membolehkan silakan pakai saja, dicuri misalkan, kemudian tertangkap basah oleh korbannya. Nah, mungkin korban merasa iba, kasihan kepada si pencuri. Mungkin dikatakan dia mencuri dikarenakan perkara yang sangat butuh atau lain sebagainya. Walaupun tetap tidak boleh. Yeah. Tapi mungkin dikatakan iba, dia memberikan barang yang dicuri. Yeah. Maka ini dibolehkan. Nah, dan tidak ditetapkan hukuman potong tangan. Pastinya bagi yang memberikan tidak mengapa. Nah, tidak berdosa ketika dia menghalalkan, membolehkan untuk digunakan barang yang dicuri tersebut. Nah, tapi kalau yang dicuri ini menuntut, korban ini menuntut, maka ditetapkan hukuman potong tangan. Tapi kalau korban tidak menuntut, bahkan sebaliknya korban memberikan, apa yang dicuri oleh si pencuri, nah, maka tidak ditegakkan hukuman potong tangan. Kecuali kalau seandainya membolehkannya ini setelah perkaranya sampai kepada hakim. Si pencuri telah dihakimi. Kemudian korban dia merelakan, ini gak ada manfaatnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang yang mencuri, kemudian perkaranya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah memerintahkan untuk memotong tangan orang tersebut. Nah, kemudian korban dia mengatakan, ya Rasulullah, aku memaafkannya. Bahkan ada yang lain, wahai Rasulullah, barang yang dia curi itu gak apa-apa menjadi miliknya. Nah, Rasulullah mengatakan, halla qabla an ta'tiyani bih. Kenapa engkau tidak mengatakannya sebelum pencuri ini dibawa kepadaku? Di sini menunjukkan bahwasannya kalau sudah sampai kepada hakim, penguasa misalkan, atau yang mewakilinya, nah, tentang kasus ini, apalagi sudah tetapkan hukuman oleh hakim terhadap kasus ini, tidak boleh seseorang memberikan syafaat. Nah, memberikan rekomendasi supaya tidak jadi dihukum. Walaupun itu pihak korban. Walaupun pihak korban. Nah, dengan menyatakan, cerita di saya maafkan, saya berikan harta yang dicurinya. Tapi kalau belum dibawa kepada hakim, belum dibawa kepada hakim, maka itu hak bagi korban kalau mau memaafkan atau memberikan harta yang dicuri tersebut. Dan ketika belum sampai kepada hakim, kemudian korban memaafkan atau mungkin memberikan harta yang dicurinya tersebut kepada pencuri, maka tidak ditetapkan hukum potong tangan. Nah, al-mas'alatu as-salisah, masalah yang ketiga, as-safa'atu fi hadis sariqah wa hibatul masruq lis-sariq. Pembahasan tentang safa'at pada hukuman pencurian. Bolehkah atau tidak memberikan safa'at pada hukuman pencurian, memberikan rekomendasi supaya tidak jadi dihukum. Dan juga pembahasan tentang menghibahkan barang yang dicuri kepada pencuri. Yang pertama, as-safa'atu fi hadis sariqah la tajuju as-safa'atu fi hadis sariqah wa la fi ghairihi minal hudud. Tidak boleh syafa'at pada hukuman pencurian, dan juga tidak pada hukuman yang lainnya dari hukuman-hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat. Idza alimahul imam wa wasal al-amru ilaih, apabila imam penguasa telah mengetahuinya dan juga perkara yang telah sampai kepada imam. Ini syaratnya. Kalau kasusnya sudah sampai kepada imam atau yang mewakilinya, hakim misalkan, atau yang semisalnya. Nah, telah diketahui kasusnya oleh penguasa atau yang mewakilinya, dan juga kasusnya telah sampai kepada penguasa atau yang mewakilinya. Sehingga tidak boleh dalam kondisi seperti itu bagi yang lainnya untuk memberikan syafaat. Memberikan rekomendasi supaya orang yang benar-benar mencuri ini tidak diberikan hukuman potong tangan. Beda halnya kalau seandainya si pencuri yang dituduh ini dia benar-benar tidak mencuri. Nah, tapi mungkin dikarenakan ada saksi-saksi yang berdusta atau lain sebagainya, nah, dijatuhi hukuman potong tangan. Sementara ada pihak yang lain yang mengetahui benar bahwasanya si yang dianggap pencuri itu enggak mencuri. Nah, ada bukti-bukti yang kuat. Dan juga ada bukti bahwasanya yang menuduh tersebut dia berdusta. Maka dia boleh untuk bersaksi supaya yang dijatuhi hukuman tadi tidak jadi hukuman dikarenakan tidak bersalah. Adapun kalau benar-benar bersalah, dia jelas bersalah mencuri misalkan. Kasusnya sudah sampai kepada hakim. Kemudian ada pihak lain yang memberikan rekomendasi syafaat supaya tidak diberikan hukuman. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam li Usamah bin Zaid, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid, lamma arada as-safa'ah lil mar'ati al-mahzumiyah. Berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid ketika beliau ingin memberikan syafaat kepada seorang perempuan suku Mahzum. Tapi disebutkan bahwasanya salah seorang perempuan di suku Mahzum ini dia mencuri. Mencuri. Sementara suku Mahzum ini suku terhormat di kalangan Quraisy. Suku yang terhormat. Sehingga membuat gelisah suku tersebut atau membuat gelisah keumuman orang-orang Quraisy. Nah, ketika ada salah satu di antara suku mereka, ya, yang terpandang hendak ditegakkan hukuman potongan tangan. Ya, ini bisa mencoreng ya, kehormatan, kemuliaan suku mereka. Nah, ya, sementara kasusnya sudah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kasusnya sudah ditetapkan hukumannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipotong tangannya. Mereka berusaha mencari siapa kira-kira orang yang bisa memberikan syafaat, rekomendasi kepada si pencuri ini supaya Nabi tidak memotong tangannya. Ya. Dan mereka meminta kepada Usamah bin Zaid, orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Ya, ayahnya Zaid bin Harithah merupakan anak angkat Nabi SAW. Rasul pun sangat mencintai Zaid bin Harithah dan juga putranya ini, Usamah bin Zaid. Ya. Ya, ini Usamah bin Zaid pun menghadap kepada Nabi SAW dan hendak memberikan syafaat. Ya. Kepada perempuan tersebut supaya tidak dipotong tangannya. Nah, ya, ketika mendengar syafaat dari Usamah bin Zaid, Rasulullah marah. Ya, bahkan beliau sambil berkhutbah dan mengatakan, wa aimullah, ya, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, sungguh aku akan potong tangannya. Ya, dan Rasulullah menyebutkan tentang kebiasaan orang terdahulu yang membuat mereka binasa. Di antaranya, kalau yang mencurinya orang-orang terpandang, orang-orang dianggap mulia, dibiarkan begitu saja. Dimaafkan begitu saja. Tapi kalau yang mencurinya orang dari kalangan rendahan, rakyat biasa, diberikan hukuman yang berat. Nah, ya, padahal hukuman ini kan tidak tebang pilih. Ya, tidak pandang bulu. Nah, yang mencuri, baik itu orang miskin ataupun orang kaya, ya, tetapkan hukumannya. Baik itu rakyat biasa ataukah bangsawan, tetapkan hukumannya. Nah, ya. Rasulullah mengatakan kepada Usamah bin Zaid yang hendak memberikan syafaat kepada perempuan mahzumiyah allati saraqat, yang mencuri, atasfa fi hadin min hududillah, apakah engkau hendak memberikan syafaat pada suatu hukuman dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala? Waqad qaddama al-kalamu 'ala dhalika fi awal al-hudud, telah berlalu pembicaraan tentang masalah tersebut dalam awal kitab al-hudud. Nah, yang berikutnya tentang hibah masyruq lisarik. Bolehkah menghibahkan barang yang dicuri kepada pencuri? Yajuju hibatu syai' al-masyruq lisarik. Bolehnya menghibahkan sesuatu yang dicuri kepada si pencuri. Nah, wa aful masyruq minhu anhu. Dan bolehnya ya memaafkan. Ya, memaafkan. Nah, korban memaafkan dari barang yang dicuri ini kepada si pencuri. Qabla raf'il amri lil hakim, dengan syarat, syaratnya sebelum kasusnya, perkaranya diangkat kepada hakim. Ya. Kalau sebelum diangkat kepada hakim, nah boleh memaafkannya, bahkan boleh menghibahkan barang yang dicuri kepada si pencuri. Nah, amma idza wasala ilaihi fala. Adapun apabila kasus atau perkara yang telah sampai kepada hakim, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh menghibahkan barang yang dicuri kepada si pencuri, tidak boleh juga memaafkan. Ya, dalam rangka menggugurkan hukuman. Tidak boleh kalau sudah sampai kepada hakim. Nah, li hadis Sufwan bin Umayyah fi Sarik alladhi akhadha ridaahu min tahti ra'sihi. Berdasarkan hadis Sufwan bin Umayyah tentang seorang pencuri yang mencuri selendangnya dari bawah kepalanya. Falamma rafa'al amra ila Nabi SAW, ketika mengangkat urusan ini, kasus ini kepada Nabi SAW, wa amara bi qat'ihi, dan Rasulullah memerintahkan untuk memotong tangan orang tersebut. Qala Sufyan, berkata Sufyan ini dia korban. Ya, korban pencurian. Dia mengatakan, inni a'fu wa tajawaju. Sesungguhnya aku ini telah mengampuninya, telah memaafkannya. Ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, qala ya Rasulullah huwa lahu. Ya. Sufyan mengatakan, Sufyan korban pencurian tadi. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, dia barang yang dicurinya, sudah, apa-apa jadi miliknya. Jadi milik si pencuri. Nah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, ya, halla qabla an ta'tiyani bih. Ya. Kenapa engkau tidak mengatakan ini sebelum si pencuri ini dibawa ke hadapanku? Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau memaafkannya atau menghibahkan barang yang dicuri kepada si pencuri tadi sebelum kasusnya, perkaranya sampai kepada hakim, tidak mengapa. Ya, tapi kalau seandainya kasusnya, perkaranya sudah sampai kepada hakim, ya, dan telah tetapkan hukumannya, maka tidak boleh menghibahkan, memaafkan, atau memberikan rekomendasi syafaat, nah, kepada si pencuri tersebut. Nah, satu pembahasan lagi berkaitan dengan hukuman pencurian, yaitu kaifiyatul qat'i wa mawadi'uha, tata cara, ya, memotong tangan, nah, dan tempatnya itu dari mana sampai kemana. Nah, ya, ini kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Tabillahun alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.